Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fa insyaallah kita lanjut. Masuk kepada bab Ar-Rabi'ah Asyar Al-Wadi'atu Wal-Itlafat, bab yang ke-14 seputar penitipan dan kerusakan. Nah, perkara ini diatur dalam agama karena di dalamnya terdapat khilaf wal ikhtilaf, perselisihan yang terjadi pada manusia. Terkadang semua atau mayoritas mereka berlepas diri dari tanggung jawab karena beberapa alasan. Nah, maka dalam bab ini akan disampaikan apakah alasannya tadi diterima atau tidak. Qala wa fihi indatu masail, pada perkara ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa adillatu masru'iyatiha. Masalah yang pertama tentang definisi al-wadi'ah dan dalil pensyariatannya. Al-awwal ta'rifuha al-wadi'atu hiya ainun yadu'uha malikuha au na'ibuhu inda man yahfadhuha bila iwadin. Definisi daripada wadi'ah adalah suatu barang yang diletakkan oleh pemiliknya atau wakilnya pada seseorang yang mau menjaganya tanpa bayaran, tanpa imbalan. Ini wadi'ah. Baik. Yang kedua, adillatu masru'iyatihi. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala fal yu'addil ladhi tumina amanatahu. Al-Baqarah 83 ba'da mi'atain. Wa qala ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Dalil yang pertama adalah firman Allah, maka hendaklah orang yang diberikan amanah menunaikan amanahnya. Baik, amanah itu bentuknya umum. Baik itu ucapan. Baik untuk merahasiakan. Baik itu barang untuk dijaga. Ya, wa ghairu dzalik, dan yang semisal dengan itu, selain daripada itu yang di titipkan seseorang kepada saudaranya. Maka perintah untuk menunaikan amanah ini pun ditekankan dalam Islam. Karena sifat amanah ini termasuk sifatnya seorang mukmin, ya, yang berbeda berselisih dengan sifatnya orang munafik. Ya, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Naam. Maka jika seseorang tadi diberikan amanah kemudian memang di tengah perjalanan dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengembalikan amanahnya. Nah, jangan sampai amanah yang ada di tanggungannya ini menyebabkan dia hidup, ya, di atas dosa. Wa qala ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada naam yang berhak untuk mendapatkan. Demikian juga ilmu. Kita diberikan ilmu, kita diberikan pemahaman dengan din yang sahih, ini amanah dari Allah. Sampaikan. Naam. Dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatin hasanah. Naam. Wajadilhum billatihi ahsan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khonak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani fil Irwa. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tunaikan amanah terhadap orang yang diamanahkan kepadamu. Tunaikan amanahnya. Jaga amanahnya dan berikan kepada orang yang engkau dibebankan untuk menyampaikan. Taib. Di sini pun seseorang ketika diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah salam, ya, dan kemudian dia menyanggupi, maka hendaklah ditunaikan. Ya. Nah, walaupun itu sekedar salam. Maka jika kita memang tidak mampu untuk menunaikan walaupun itu sekedar menyampaikan salam, maka hendaklah diiringi ucapan kesanggupannya tadi dengan insyaallah, ya, sehingga dia terlepas dari janji tadi. Baik, karena menyampaikan salam termasuk amanah. Wala takhun man khonak, dan juga jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Khianat ini sifatnya munafik, sifat yang tercela. Tidak boleh kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Ya. Nah, walaupun asalnya adalah boleh, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima'tada 'alaikum. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepadamu, silakan balas sesuai dengan perbuatannya. Ya, kecuali khianat. Jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya, kalau engkau berbuat yang sama, enggak ada bedanya engkau dengan dia. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, karena seorang muslim itu harus menghindari sifat yang tercela semampunya. Wa li'anna darurata wal hajata da'iyatun lil ida. Karena darurah, daruratnya kebutuhan manusia dan kebutuhan, ya, kebutuhan yang harus, ya, da'iyah ini menuntut, menyeru untuk, ya, satu perkara ini, tentu saling mewasiatkan, saling menitipkan. Jadi boleh asalnya, bukan wajib tapi ada syariatnya. Adapun darurah, ya, ada sesuatu perkara yang jika kita terlewat maka akan bisa membinasakan, entah itu diri kita, entah itu harta kita, entah itu agama kita, entah itu kehormatan kita, ini darurat. Ya, adapun hajat ini kalau terlewatkan hanya memberikan kepayahan. Jadi bedakan antara darurat dengan hajat. Ya, jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Ya, maka harus diperhatikan apa yang diinginkan makna darurat dalam syariat. Yang diinginkan makna darurat dalam syariat itu, jika engkau tidak melakukan hal itu, ini bisa membahayakan dirimu. Ya, bisa membahayakan nyawamu. Bisa membahayakan hartamu, ya. Bisa membahayakan kehormatanmu, bisa membahayakan agamamu. Ini namanya darurat. Kalau sekedar terlewatkannya dari hal itu hanya membuat kepayahan, ya, maka itu bukan darurat, ya. Itu hanya sekedar hajah saja, butuh, dan belum sampai menghalalkan yang haram, ya. Kalau sekedar butuh, ini belum menghalalkan yang haram. Kapan seseorang boleh, ya, menggunakan hal-hal yang haram? Kalau seandainya posisinya pada posisi darurat, itu pun seperlunya. Faman wajada, kata beliau, fi nafsihi al-qudrah ala hifdzil amanah fa innahu yustahabbu lahu an yaqbala al-wadi'ata. Maka barang siapa yang mendapati dirinya ada kemampuan untuk menjaga sebuah amanah, dia rasa mampu melihat orang lain tidak ada yang mau, kemudian dia melihat dirinya mampu, maka mustahab hukumnya, dicintai. Ya, kalau seandainya seseorang berlepas diri, ya, berlepas tangan, tidak mau memegang amanah, terus siapa, ya, yang akan mampu memegang amanah ini? kehidupan manusia tidak akan ya saleh, tidak akan bagus kalau seandainya semuanya berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menerima amanah, ya, mengandalkan yang lain sementara dirinya mampu. Ya, orang yang tidak mau memegang amanah itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Kalau misalkan memang alasannya tepat, ya, hal ini bisa mendatangkan kebaikan, maka, ya, boleh. Tetapi kalau alasannya tadi nggak tepat, ya, misalkan apa karena tidak ada untungnya, buat apa saya, ya, pegang amanah, nggak ada untung, nggak ada ruginya. Ya, di sini kurang tepat alasannya. Apalagi kalau masalah din, agama. Kalau semuanya hitung-hitungan seperti itu, nggak ada yang berdakwah di jalan Allah, nggak ada yang akan berjuang dalam Islam ini. Nah, maka barang siapa yang mendapati pada dirinya mampu memegang amanah sesuai dengan ya keadaan dirinya, maka mustahab hukumnya untuk dia menerima titipan amanah tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah, Allah kaitkan dengan pertolongan sang hamba kepada saudaranya. Nah, ini sebagai pendorong untuk kita bahwasanya menolong seorang manusia, ya, ini tidak ada ruginya. Walaupun secara zahirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, secara zahirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita dari segala sisi yang kita butuhkan. Ya, terkadang dengan sebab kita menolong orang, usaha kita lancar. Terkadang dengan sebab menolong orang, kehidupan kita diberikan barokah. Ya. Wa ila akhirih. Amma idza alima min nafsihi adamul qudrah ala hifdzil wadi'ati fa innahu la yajuzu lahu qubuluha. Amma idza ulima min nafsihi adamul qudrah, adapun jika diketahui pada dirinya tidak ada kemampuan untuk menjaga sebuah amanah, sebuah titipan, karena lemahnya dirinya, karena berbagai sisi faktor yang tidak mendukungnya untuk menerima amanah tadi, maka tidak boleh dia menerimanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan menyia-nyiakan. Nah, sehingga disebutkan dalam ayat yang maknanya bahwasannya Allah telah menghamparkan amanah ini kepada manusia, menghamparkan amanah ini ya kepada langit, kepada bumi dan langit, kepada jibal, gunung-gunung. Fa'abayna an yahmillaha, mereka enggan. Wahamalahal insan, tetapi manusialah yang ya berusaha untuk memegang amanah ini. Sementara keadaan mereka apa? Dzaluman jahula, dzalim, dan mereka jahil. Nah, jadi orang yang pegang amanah dilihat posisi dirinya, jangan memaksakan, ya, jangan pula menolak jika ia mampu. Al-mas'alatu tsaniyah syartu sihhatiha, syarat sahnya amanah atau wadi'ah. Antakuna min jaizit tasarrufi limitslihi. Falau auda'a insanun jaizut tasarrufi malahu inda saghirin aw majnunin aw safihin fa atlafahu fala dhamana litafritihi wa in auda'a saghiru wa nahwuhu malahu inda akhar sara alwadi'ah dhaminan lita'dihi bi akhdihi. Syarat sahnya wadi'ah, titip menitip, seorang yang hendak menitipkan barang pada seseorang, baik yang hendak menitipkan atau yang dititipi, hendaklah orang yang thayyib melakukan hal itu adalah seseorang yang memang boleh untuk bermuamalah kepada yang semisalnya, orang yang boleh untuk bermuamalah yang di ya terhitung di dalam syariat ini, seperti dia baligh, dewasa, rusy, punya kemampuan, kepada yang semisalnya. Kalau seandainya ada seseorang, falau auda'a insanun jaizu tasarruf, ada seseorang yang dia itu boleh untuk melakukan perkara ini, hartanya ya, dia hendak menitipkan hartanya dan dia termasuk orang yang boleh untuk melakukannya. Indah sagirin, tetapi dia berikan kepada anak kecil, dititipkan pada anak kecil, atau orang gila, atau orang yang bodoh. Ya, fa'atlafahu, kemudian mereka membinasakan hartanya, fala dhaman, maka enggak ada tanggung jawab. Tidak ada ya apa namanya ganti rugi. Kenapa? Litafritihi, karena dia sembrono. Tayib, karena dia sembrono. Yang salah bukan yang dititipi, tapi yang menitipkan. Ketika hartanya tadi rusak, maka tidak wajib bagi si kecil tadi, si gila tadi, si bodoh tadi untuk mengganti. Kenapa? Yang bodoh itu yang menitipkan, bukan yang dititipi. Nah, tahu dia anak kecil dititipi, misalkan omongan atau dititipi uang, uangnya hilang, sudah. Ya, anak kecil ini enggak dituntut. Kemudian datang orang tuanya, ini anakmu ngilangin duitku. Nah, ya, salah siapa? Ya, dari syariat tidak. Karena ini masih sagir, kecil. Ya, barangkali dia itu orang yang main-main, kemudian dibuang, enggak tahu isinya apa. Ya, dia belum, ya, baik sampai akalnya. Wa in auda asagiru nawanah wahu malahu inda akhor. Nah sekarang sebaliknya, kalau yang menitipkan ini anak kecil atau yang semisalnya dia bodoh, ya safi, hartanya kepada yang lain, soral wadiu dominan, maka jadilah orang yang menerima itulah yang bertanggung jawab ganti rugi. Lita'adihi bi'ahdihi, karena apa? Dia melampaui batas mengambil hal tadi. Kenapa? Karena dia bermuamalah dengan seseorang yang thayyib, tidak diizinkan dalam syariat untuk bermuamalah. Jadi yang diambil apa tanggung jawab adalah orang yang mengambilnya, bukan si kecil tadi. Jadi syarat sahnya titip menitip, yang di sana ada tanggung jawab, di sana ada ganti rugi, itu kalau saatnya dari seseorang yang dia itu boleh untuk tasarruf kepada yang semisalnya. Balik, ya. Kemudian berakal, kemudian dia punya rusd, ya, pengetahuan, ilmu dan tidak safih. Al-mas'alatu tsalitsah fil ahkamil muta'alliqah bil wadi'ah, hukum yang berhubungan dengan penitipan. Ini penitipan yang gratis ya. Adapun mau penitipan yang di sana ada ya sewa, maka labas, tidak apa-apa. Al-wadi'atu yang pertama, amanatun fi yadil mustaudi'i. Titipan itu amanah di tangan yang dititipi. Jadi kalau kita dititipi sesuatu, maka perkara tadi amanah di tangan kita. Fala dhamana alaihi in lam yufarrid, dia enggak bertanggung jawab, tidak mengganti rugi jika terjadi sesuatu kalau dia tidak sembrono. Ya, bagaimana bentuk menjaga amanah? Kalau misalkan dititipi mobil, ya dimasukkan di bagasi mobil, dikunci pagernya, dikunci pintunya, ya dikunci mobilnya. Ya. Taib, kemudian dia tinggal, kemudian setelah itu kok hilang, ya sudah, dia tidak ganti rugi, tidak pula dia tanggung jawab. Kenapa? Karena sudah disimpan yang semisalnya. Kalau dia dititipi emas misalkan, ya dia taruh di kotak, dikunci, taruh di lemari, dikunci, taruh di dalam rumah, dikunci, pagar dikunci, tinggal. Ya, seperti itu. Jadi sesuatu sesuai dengan bagaimana adat cara menjaganya. Sudah dilakukan, ya berarti dia tidak mufarrid, dia tidak sembarangan dan tidak sembrono. Ketika terjadi sesuatu, maka tidak ada ganti rugi dari dia. Kenapa? Karena tangan dia seperti tangan pemilik. Ya. Apakah pemilik barang itu kalau dia hilang barang wajib diganti? Tidak, oh, dia miliknya sendiri, kok mau diganti? Ya itu terserah dia, enggak mau diganti juga itu karena kembalinya ke dia. Demikian juga tangan yang dititipi. Ya, kalau misalkan sudah dijaga sesuai dengan ya, adat menjaga barang tadi, maka tidak ada dhaman. Li annaha amanatun kasairil amanat. Karena ini merupakan amanah seperti yang lainnya. Wal aminu la yadmanu illam yata'adda. Wal amin, orang yang terpercaya, dipercayai Amin. Itu orang yang diberikan amanah, berarti dia amin, yang dipercayakan. Layak teman, dia tidak bertanggung jawab. Idza lam yata'adda. Jika dia tidak berbuat melampaui batas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la dhamana 'ala mu'tamin. Tidak ada ganti rugi kepada yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Kecuali kalau melampaui batas tadi. Ya, dititipi motor, dia pakai untuk angkat ya semen 10 sak misalnya. Rusak shockbreaker-nya, pecah bannya, ya harus ganti. Ini ya tak ada sudah. Ya. Tidak sewajarnya, di luar batas wajar. Jangan karena merasa mumpung dititipi kemudian seenaknya. Ya. Di sini kalau terjadi apa-apa maka dia ganti rugi. Nah, juga sebaliknya, jangan ketika dia dititipi sembarangan. Biasanya kita ini kalau bukan punya kita sembrono. Ya. Itu sangat ya, jelas mayoritas seperti itu. Ya kalau punya kita misalkan pisau atau ya nampan, ini memang terjadi ya, di apa misalkan selesai diurus masukin plastik di wah, dirawat, kalau misalkan tahu sampai dilempar nampan orang, nampan sendiri, ini seperti itu memang kenyataannya yang ada. Pisau punya orang ya sudah dibanting, yang penting bukan punya aku kok ya, ini kurang amanah ya. Nah kalau punya sendiri ya sampai di ya los ya, sampai di lap kinclong misalkan, kalau punya orang dilempar, ditendang misalkan, ini tidak amanah, dan ini ya taksir dari kita semuanya. Kelihatan, pokoknya kalau ada barang dia lempar, pasti bukan punya dia. Ini pasti, ini pasti sudah. Tapi kalau ada barang kok dilus, dimasukin plastik, itu pasti punya dia, punyanya kok. Ya, ini kurang amanah. Nah kalau kita sudah diamanahi barang, kemudian kita sembrono seperti itu, kalau terjadi apa-apa dengan barangnya, kita tanggung jawab dan kita harus ya menggantinya. Enggak cukup dengan afan ya akhi, enak saja afan, ganti dengan yang semisal. Nah itu ya, enggak cukup dengan afan kemudian selesai. Ini masalahnya afan alhamdulillah tak maafkan, tapi itu barang diganti. Nah itu kalau misalkan sampai apa misalkan pisau patah, ember pecah, ya diganti yang dengan yang semisal. Nah seperti itu. Ini diantar daripada menunaikan amanah. Nah supaya tidak sembrono. Tapi kalau sudah biasa dia apa namanya rawat dengan baik, kok ternyata masih patah, masih pecah, ya sudah nggak ada, ya. Taib tanggung jawab di sana. Kenapa? Karena dia sudah seperti biasa untuk merawat, kok ternyata rusak. Nah ini seperti diumpamakan dipegang oleh pemiliknya sendiri. Nah, yang kedua, idza ta'adda 'alal wadi'ah, kalau dia melampaui batas pada barang titipan. Au farrata fi khifdihi, atau dia sembrono dalam menjaganya. Emas yang seharusnya ditaruh di kotak, dikunci, masukin lemari, dikunci, masukin dalam rumah, dikunci, ini taruh di pinggir jalan, taruh aja situ. Curi orang, ya harus dia ganti. Kenapa? Ini emas. Emas itu naruhnya biasanya bagaimana? Atau mobil misalkan parkir di sana. Ya, mentang-mentang bukan punya sendiri lah, punya orang, ini parkir sana aja, hilang, dia harus mengganti. Kenapa? Mobil ya diparkir sesuai dengan bagaimana yang aman. Nah seperti itu. Fa innahu yadmanuha idza talifat, orang tadi harus menggantinya jika rusak. Li'annahu mutlifun lima li ghairihi, karena dia perusak harta orang lain. Jadi ini kalau seseorang diamanahi yang sifatnya cuma-cuma, tidak ada ganti rugi, maka dia ia mendapatkan kaidah yang seperti ini. Kalau dia tidak sembrono dan tidak melampaui batas, tidak bertanggung jawab sama sekali. Tapi kalau dia sembrono atau melampaui batas, maka dia yang bertanggung jawab. Beda dengan orang yang diamanahi ya sesuatu tetapi bayar, gampangannya. Ini pokoknya kalau hilang ya dia yang ganti. Nah, secara syariat dia yang ganti. Kenapa? Karena kita nitip dengan imbalan. Tapi kecuali kalau ada tadi perjanjian di muka sesuai dengan syaratnya. Kemudian yang ketiga, yajibu 'alal mustaudi'i hifdzu alwadi'ati fi hifzi mithliha 'urfan. 'Urfa, li'anna Allah 'azza wa jalla amara bi ada'il amanat ila ahliha. Wala yumkinu dhalika illa bi khifdhiha, wa li'anna al-maqsuda min al-ida'i al-hifdhu. wal wadi'u multazimun bidzalik fa illam yahfazha lam yaf'al ma maltazamaha maltazamahu. Wajib bagi yang dititipi menjaga titipan pada penjagaan yang semisalnya secara adat, secara kebiasaan. Bagaimana atau menjaga barang tadi ya, sesuai dengan kebiasaan yang ada. Karena Allah SWT memerintahkan menunaikan amanah kepada ya ahlinya, pemiliknya. Dan tidak mungkin hal itu terjadi kecuali dengan menjaganya. Ya, tidak mungkin kita bisa menunaikan amanah kepada yang berhak kecuali dengan menjaganya. Karena maksud daripada menitipkan itu untuk dijaga. Saya titip ini. Maksudnya apa dijaga maksudnya? Taib. Wal wadi'u multazimun bidzalik. Wal wadi'. Ya. Wadi berarti orang yang menitipkan, diharuskan akan hal itu. Atau mengharuskan orang yang menitipkan kepada kita barang, mengharuskan untuk dijaga secara tidak langsung. Ya. Fa in lam yahfadha, kalau seandainya dia tidak menjaganya, lam yaf'al, berarti dia tidak mengerjakan apa yang diharuskan kepada dirinya. Jadi kalau si orang yang dititipi tadi tidak mau menjaga titipan, berarti dia tidak menjaga dan tidak melakukan apa yang diharuskan kepada orang yang menitipkan pada dirinya. Taib. Jadi ini diantara hukumnya, kita jaga sesuai dengan ya keberadaan barang tadi, bagaimana cara menjaga secara kebiasaan. Yang keempat, yajuzu lil mustaudi'i an yadfa'a alwadi'ata ila man yahfadhu malahu 'adatan. Ka zaujatihi wa 'abdihi wa khazinihi wa khadimi. Wa in talifat 'indahu min ghairi ta'addin wala tafrid fala dhamana 'alayhim. Boleh bagi orang yang menitipkan, orang yang dititipkan ya, mustaudi orang yang dititipkan, untuk memberikan titipan tadi barangnya kepada orang yang bisa menjaga hartanya secara adat, secara kebiasaan. Jadi diberikan kepada orang ketiga. Jadi orang yang dititipi sebuah titipan boleh menyerahkan barangnya kepada seseorang yang bisa menjaganya, seperti istrinya, budaknya, khazin ini penunggu gudangnya, atau pembantunya. Kalau seandainya barang tadi rusak ya di sisi mereka tanpa ada ta'addin, melampaui batas, wala tafrid, tidak pula sembrono, fala dhaman 'alaihim, maka tidak ada dhaman ya, ganti rugi dari mereka. Nah, kemudian yang kelima, ini bisa makna memberikan kepada orang ketiga atau dia menitipkan kepada orang yang ya tidak dia titipkan tadi. Yang kelima, la yajuz an yuwaddi'aha 'inda ghairihi min ghairi udrin. Tidak boleh seseorang yang dititipi barang menitipkan kepada orang lain kecuali ada udzur. Kalau dia yang diberikan amanah, jangan diserahkan pada orang lain kecuali ada udzur. Ini biasanya serah-serahan amanah. ya, kecuali kalau ini amanahnya dalam bentuk umum. Ya, adapun amanah yang bentuk khusus kita diserahi seseorang untuk menjaganya, ya, kalau kita enggak ada udzur jangan diserahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena akan ruwet nanti urusannya. Ya, kalau yang kita titipi ini orang yang baik, yang amanah. Nah, kita ya, ketika terjadi suatu masalah, ya, orang yang memberikan pertama kali kepada kita harus berusaha dengan kita. Kemudian karena kita merasa tidak memegang, kita lemparkan kepada orang ketiga tadi, sehingga apa, bermasalah semuanya. Ya, terjadi perselisihan yang banyak. Karena semakin jauh tangan, dia semakin ya tidak terawat barang tadi. Ya. Kalau masih di tangan kita orang kedua, orang pertama masih terawat karena kita paham. Tapi kalau sudah jatuh ke orang kedua, biasanya enggak, semakin enggak terawat. Ya, semakin sembarangan. Maka di sini juga diperhatikan yang demikian, kalau enggak ada udzur jangan. Wa amali udrin, kalau ada udzur kasafarin au huduri mautin fajais. Kalau ada safar, ketika dia harus safar atau karena menghadiri kematian, maka boleh. Wa alaihi fa in auda'aha indal ghairi bi udrin fatalifat lam yatman. Maka atasnya, jika dia menitipkan barang tadi kepada orang lain dengan udzur, kemudian rusak, maka dia tidak bertanggung jawab, dan dia dititipi juga tidak bertanggung jawab karena ada udzur. Jadi enggak bisa saling lempar-lemparan, pokoknya ini barang ya, saya safar, ada udzur titipkan kepada fulan, qadarullah sesuai dengan yang saya sarankan dijaga, ternyata kok seperti ini. Ya, sudah disampaikan kepada pemiliknya dan kedua-duanya tidak ya apa bertanggung jawab. Tidak ganti rugi. Wa in kana bi ghairi udrin dhamina, kalau seandainya tanpa udzur maka dia ganti rugi. Ya, seandainya dia tidak ada udzur kemudian dititipkan kepada orang, maka dia ganti rugi. Apa sebabnya? Li ta'dihi wa tafritihi, karena dia melampaui batas dan sembrono dalam perkara ini. Nah, walaupun di tangan ketiga ya dia sudah jaga dengan baik, tetapi karena dia tanpa udzur memberikan kepada orang ketiga sehingga rusak, maka dia tetap mengganti. Nah, jadi diberikan amanah itu ya, di samping enaknya ada juga tidak ada enaknya. Di samping kita untung pahala dan untung bisa menikmati, ya untung juga kita terkadang mendapatkan rugi. Nah, ini kehidupan manusia. Kalau enggak untung rugi, di antara keduanya ini. Yang kedua, idza khafal mustaudi'u 'alal wadi'ati aw arada safar. Jika yang dititipi ini barang tadi takut atau dia hendak safar, fa innahu yajibu 'alaihi radduha ila sahibiha. Wajib untuk memberikan kepada pemiliknya, aw wakilihi atau wakilnya. Fa illam yajid huma fa innahu yahmiluha ma'ahu fi safar. Kalau tidak ada keduanya, maka wajib membawanya dalam safar. Idza kana dzalika ahfad laha, kalau hal itu bisa lebih menjaga barangnya. Wa illa dafa'aha ila al-hakim, kalau tidak maka diserahkan kepada yang berwenang. Dalam hal ini hakim. Fa illam yatamakkan auda'aha 'inda man yathiqu bihi, kalau tidak mungkin maka dititipkan kepada orang yang thiqah, terpercaya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati ila al-madinati auda'a al-wada'i li ummi Aiman. Karena Nabi sebelum hijrah ke Madinah menitipkan barang-barang kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha. Wa amara Aliyan an yaruddaha ila ahliha, dan memerintahkan Ali untuk mengembalikan amanah tadi kepada pemiliknya. Wa kadzalika idza maridul mustaudi'u maradan mukhawwafa atau makhufan. Demikian pula kalau yang dititipi ini sakit, sakit yang menakutkan, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Wa indahu wada'i, dan dia punya titipan-titipan, fa innahu yajibu 'alaihi radduha ila ashhabiha, maka wajib untuk mengembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Fa illam yatamakkan auda'aha indal hakim aw inda man yathiqu bihi, kalau enggak mungkin dititipkan kepada hakim yang berwenang atau yang dia anggap percaya. Baik. Yang ketujuh, idza kanat alwadi'atu dabatan lazimal mustaudi'u itlafaha. Lazim al-mustaudi'u i'lafaha wa taqdiyataha fa in ahmalaha wa talifa dhaminaha wa ya'tam bihadzal ihmal lihurmatiha wa li'anna kulla kabidin ratbatin fiha ajrun. Jika titipan tadi berupa binatang apapun yang bentuknya binatang, maka wajib bagi yang dititipi untuk memberi makan. Ya. Thayyib i'laf ini memberikan pakan, wa taqdiyah ini memberikan sama semakna. Kalau dia membiarkan mati, kemudian ya hewan-hewan tadi ya tidak seperti semula dalam artian binasa, maka dia bertanggung jawab dan ganti rugi, dan dia dosa terhadap perkara ini. Sebagaimana siapa? Dakhala imra'atul ya annar ya fil hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka ya karena sebab kucing. Ya habasaha ya walam yut'imaha walam tut'imaha. Dia tahan, kemudian apa? Naam, dia tidak beri makan, kemudian mati. Hati-hati ini yang suka miara-miara burung, ya ikan dan lain sebagainya. Ini amanah dari Allah untuk kita. Walaupun enggak ada yang ngamanahin, tapi ini amanah dari Allah untuk kita. Ya, boleh ya miara burung yang memang biasa dipiara. Naam, kemudian diberikan tempat yang sesuai, diberikan makan di kandangnya. Ya, ini boleh memelihara burung. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi, ini ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Karena apa? Anak kecil ini punya burung mati. Boleh. Tetapi kalau dia piara burung kemudian enggak dikasih makan, dia tinggal berhari-hari, dia tidak titipkan kepada tetangganya yang bisa menjaganya, dia dosa. Atau dia piara ikan. Ya, di akuarium yang semisalnya yang besar. Ya, ini boleh. Nah. Dengan catatan dia mu'tamin, orang yang amanah, memberikan makan tepat waktu. Ya, kemudian tidak menaruh di sebuah tempat ya melebihi batasannya. Misalkan akuarium kecil taruh ribuan apa namanya ikan, ini dzalim. Kecuali kalau itu untuk dijual, beda. Ya, kalau untuk dijual beda. Atau misalkan ikan cupang taruh di gelas, ada airnya tapi taruh di gelas ya nggak bisa bergerak, ya akan mungkin mati atau lain sebagainya. Ini juga tidak amanah. Kenapa? Kalau ikan seperti itu nggak ditaruh di gelas, ya, seperti itu namanya ini ta'addi, melampaui batas. Asalnya boleh, ya miara ikan di akuarium ini boleh. Sebagaimana fatwa para ulama, sebagaimana apa burung dan yang semisalnya. Kalau misalkan memang dia urus dengan baik. Kalau misalkan memang dia tidak mampu, dilepaskan atau diberikan kepada orang yang memang mampu. Jangan diberikan pada anak kecil. Misalkan kan kita yang misalnya punya ikan sudah enggak mengurus, diberikan sama anak kecil. Sama anak kecil akhirnya dipakai mainan, mati. Kita yang dosa. Ya, diberikan kepada orang yang kira-kira dia mampu merawat. Jangan wah biar senang anak kecil tak kasih ikan. Ya kalau dia bisa merawat, kalau tidak ya, dia pakai mainan, dia pegang-pegang, dia lempar-lempar karena senang misalkan, mati, ya kita yang berdosa. Nah, karena ini hubungannya kasihan, bukan apa, bukan kasihan dengan enggak kasihan, tapi ini masalah amanah. Baik. Jadi kalau dia biarkan maka dia berdosa karena perkara ini. Demikian juga ada seorang perempuan masuk jannah karena sebab anjing. Ini sebab apa? Bahwa semuanya itu amanah. Kalau kita jaga dengan baik ya, dan kita berbuat baik pada setiap ya makhluk, maka kita dapat pahala. Fi kulli kabidin rabbatin fiha ajrun. Setiap kabid ya, dalam artian makhluk hidup yang masih punya apa kabid rotob ya, hati yang basah, masih ada nyawanya. Orang yang mau memedulikan ya hewan tadi, dia dapat apa? Pahala. Ini ceritanya ada seorang, ada seekor apa namanya kalbun ya kulusara ya, atau ya wajadat kalban. Ada seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel mendapati anjing keadaan yamut. Dia hampir-hampir meninggal, yakulu saro, makan tanah karena kehausan. Ya, kemudian pelacur ini apa namanya mencopot sepatunya, kemudian dia ikatkan dengan tali dan dia ambil dari sebuah sumur air, kemudian dia tarik dan dia berikan minum pada anjing ini, kemudian dia minum, kemudian dia selamat, maka dakhal al jannah, dakhalat al jannah, maka masuklah jannah wanita ini. Baik. Jadi walaupun itu hewan, tentunya bukan hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh ya, seperti tikus, hewan berbisa. Jangan kemudian kalau ada ular malah kita kasih makanan. Ini ular ini berbahaya. Tikus malah kita kasih umpan biar kumbang biak. Ini namanya mufsid, ngerusak. Kalau yang disuruh untuk dibunuh ya dibunuh. Nah, seperti itu. Tanggung. Yang kedelapan, al-mustaudi'u aminun yukbal qauluhu. Orang yang dititipi itu orang yang amin, dipercaya, diterima ucapannya. Kalau dia mengatakan tentang kondisi barang ini, ya maka ucapannya diterima. Ini kapan? Ketika terjadi perselisihan antara orang yang dititipi dengan orang yang menitipi. Ya. Orang yang dititipi dia bicara, asalnya ucapannya diterima. Ditolaklah orang yang menitipkan barang ucapannya. Ini asal ketika terjadi apa? Tanazuk, perselisihan. Idza da'a annahu raddal radd, na'am annahu radd, annahu raddal wadi'ata ila sahibiha. Jika dia mengatakan bahwasanya titipan ini sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Au man yakumu maqamaha, au man yakumu maqamahu, atau seseorang yang mewakilinya. Wa yuqbal qauluhu ma'a yaminihi, diterima ucapannya dengan sumpahnya. Idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafid, demikian pula kalau dia mengatakan barang tadi rusak bukan karena sebab sembrono atau melampaui batas. Wa 'alal mustaudi, dan bagi orang yang dititipi, alla yu'akhir inda talabi sahibiha laha, tidak mengakhirkan ketika pemiliknya datang untuk meminta. Ini biasanya kalau titipi uang yang repot. Akadnya nitip, ketika diminta, waduh besok ya tak kasihkan, besok lagi ya. Ini makanya kalau titipi uang itu asal jangan diterima. Ya, karena khawatir, kecuali kalau misalkan memang kita punya tempat khusus dan kita mampu menjaga fitnah. Fa in akharaha min ghairi udrin fatalifat fa innahu yatman. Kalau dia mengakhirkan tanpa udzur kemudian binasa, maka dia ganti rugi. Minasuwaril mu'asirah lil wadi'ah, al wada'i al masrifiyah, yang berhubungan dengan bank. Biasanya menitipkan uang di bank, menabung. Wa hiya ma yakumu bihil afrad min ida'i mabaligi naqdiyatin fil bunuk. Yaitu apa yang biasa dilakukan oleh individu-individu dari menitipkan sejumlah tunai uang di bank. Ila ajalin muhaddadin, muhaddadin, sampai ke batasan waktu tertentu. Aumut lakon atau tidak ada batasan. Wayakumul bank bitasarrufi hadhil mabalik. Kemudian bank pun ya karena dititipi uang, dia ya menggunakan barang tadi, menggunakan uang tadi untuk sesuatu kepentingannya. Wayadfa li sahibiha faidatan maliyatan tsabitatan, terkadang berikan bunga. Wahadhi tasiru fi ma'nal qard, yang seperti ini menjadi berubah maknanya, makna pinjam meminjam, bukan titipan. Ini namanya apa? Satu akad dua apa? Satu akad dua transaksi. Tidak boleh. Dari sisi ini juga bank dilarang. Ya, akadnya kita menitipkan kok dipakai tanpa sepengetahuan kita. Ini juga tidak boleh. Biasanya kalau ya kita dititipi suatu uang, tidak boleh kita pakai uang tadi untuk kepentingan kita. Ya, kenapa ini titipan? Kecuali kalau di awal memang yang apa namanya memilikinya membolehkan, tetapi dengan catatan misalkan kalau ada ya keperluan harus ada uang. Ya, ini boleh dipakai. Kalau tidak maka tidak boleh. Kalau misalkan terlanjur dipakai untuk usaha, berkembang usahanya pesat, ya, kemudian si pemilik modal yang pertama kali datang harus dikasihkan semua, karena ini uang dari miliknya asalnya. Ya, sebagaimana yang ya ada pada 3 hadis tentang masalah tawassul, ada salah satu pekerja yang diberikan upah dia tidak mau, kemudian dia meninggalkan upah tadi. Entah dia tidak mau atau dia tidak mengambilnya. Kemudian dengan opahnya tadi dikembangkan, dia belikan kambing, ya peternak apa kambingnya tadi jadi satu lembah. Kemudian si pemiliknya opah tadi datang, mana opahku yang dulu? Apa kata si pengembang ini semuanya opahmu itu ambil. Ya, satu kambing tadi, satu lembah kambing itu suruh ngambil semuanya. Ini hukumnya. Jadi kalau kita mengembangkan harta orang yang dititipkan kepada kita tanpa seizinnya, kalau berkembang maka semuanya itulah miliknya asalnya. Ya rugi, salah sendiri. Kenapa tidak izin kepada pemiliknya? Nah, adapun bank itu, jadi akad awalnya titipan tetapi berubah jadi pinjaman. Min haitsu tamlikul bank li'ainiha, di mana bank seakan-akan memiliki zatnya. Wa ta'alluquha bidimmatihi, dan kaitannya ya keterkaitan barang tadi dengan tanggung jawabnya. Wa ta'ahudihi biraddi mithliha 'inda al-mutalabah, dan dia berjanji untuk mengembalikan sesuai jumlahnya ketika dipinta. Wa hiya bihadhihi surah minar ribal muharram, dan yang demikian ini dengan gambaran seperti ini riba yang muharram. Yang pertama, dia memakai barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik. Naam, kemudian dia kembangkan, simpan pinjam, thayyib dan yang lain sebagainya. Yang tadinya adalah wadi'ah berubah menjadi al-qard. Falyahdhar al-muslimun minal wuqufi, maka hendaklah kaum muslimin berhati-hati dari terjatuh padanya, kecuali kalau darurat. Ya, takut seandainya disimpan di rumah khawatir ada ya yang membahayakan. Ya. Darurat yang seperti ini yang membuat was-was enggak tenang. Terkadang orang kalau nyimpan uang di rumah puluhan juta enggak tenang. Ya, enggak tenang dia. Mau safar, aduh di bawah nanti takut hilang, di rumah nanti takut rumahnya ada apa-apa, ya serba ketakutan di sini apa? Mudah-mudahan termasuk udzur, atau dititipkan orang juga orang yang mau dititipi kalau sejumlah besar kadang juga ragu-ragu, jangan-jangan nanti dipakai ketika diminta, ya nggak bisa dikembalikan, serba salah, ya. Taib. Kecuali kalau dia punya apa? Tempat khusus, maka silakan. Lebih selamat. Amal wada'i'ul lati la yataqadha sahibu 'alaiha fa'idah kalladhi ya'rif al-yawm bihisabil jari fala syai' 'alaihi. Adapun penitipan yang apa namanya? Pemiliknya tidak mendapatkan faedah di sana. Yang saling bertransaksi enggak ada faedah. Seperti yang diketahui pada saat ini bihisabil jari, wallah alam apa ini? Hisabil jari apa ATM apa ini? Yang bisa diambil sewaktu-waktu. Ya. Fala syai' alaihi. Nanti kita lihat hisabil jari ini apa maksudnya. Maka tidak apa-apa. Li'annahu lam ya'khudz ziyadatan 'ala asli malihi, karena dia tidak mengambil tambahan pada modal uang asalnya. Amma idza ulzima shakhsun biqabdhi ziyadah, kalau seandainya diharuskan seseorang untuk ya memegang mengambil tambahan, wa kana mutaran ilal ida fi mithli hadhihi bunuk bi haythi yalhaquha darar muhaqqaq bi tarki dhalika, fa innahu yaqbadu hadhihi ziyadah wa yunfiquha fi masalihil muslimina amah. Jika dia diharuskan untuk mengambil, mau enggak mau kadang bunga itu dikasih, ya maka silakan diambil, ya jika dia memang menitipkan uang di bank ini darurat. Ya, di mana kalau tidak maka sangat membahayakan pada dirinya. Maka silakan diambil tambahan bunga riba tadi kemudian diinfakkan ke dalam maslahatnya kaum muslimin secara umum. Tentang diantara dawabit bermuamalah dengan bank. Nah, ya, seakan-akan memang sudah apa namanya amabihil balwa, sesuatu yang terkadang sudah sifatnya apa namanya mengukung umat yang sekarang ini, dan bahkan sebagian memang memudahkan, ya, orang tidak terlepas dari ini. Maka ketika itu di samping satu sisi ada larangan, satu sisi kita butuh, maka hendaklah kita memakainya sesuai dengan kebutuhan kita dan meninggalkan yang tidak naam syar'i. Baik. Mau enggak mau, ya, seorang pasti bermuamalah dengan bank. Ini mau enggak mau, ya, dia kerja ngambil uangnya di bank. Ya. Baik. Dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, fattaqullaha mastata'tum. Ini yang masalah keempat kalau kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam sah. Termasuk zalim gak kan adanya penitipan anak itu, ya? Penitipan anak dalam keadaan mengasuh memelihara anak itu kan sebenarnya tugas ibu gitu ya, tapi anaknya dititipkan di penitipan anak itu termasuk perbuatan zalim atau gimana? Dilihat keadaan. Kalau misalkan memang dia menitipkan anak dalam keadaan dia santai di rumah, dasarnya memang karena gak mau direpotkan, ini dolim. Tugas seorang ibu adalah mendidik anak. Tayyib. Tugas seorang ibu adalah mengawasi anak, mengajari mereka, dan menjaga tentunya. Kenapa? Karena seorang anak yang di pengurusan ibu keluarga berbeda dengan seorang anak dalam kepengurusan orang lain. Nah, ini wakil terjadi. Dari sisi dolim apa tidak dolimnya dilihat keadaan si ibu tadi. Kalau misalkan memang dia dalam keadaan darurat, misalkan dia punya penyakit menular kronis, ya, dan dia sahibul mal, pemilik harta, keluarganya tidak ada yang lain. Kalau dia harus diasuh ibunya akan membahayakan anaknya, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa. Ya, walaupun yang terbaik, ya, asuhan itu tetap di keluarga. Misalkan keluarga jauh di panti asuhan, misalkan. Ya, sekedarnya sesuai dengan waktu yang naam dia dalam keadaan sakit. Tapi kalau dia dalam keadaan santai, tidak ada udzur apa-apa kemudian dititipkan, ini bukan zalim, dia berdosa. Amanah ini. Anak itu amanah. Sama kaidahnya, amanah yang Allah titipkan pada dirinya tanpa udzur dia berikan pada orang lain. Nah, mayoritasnya itu pekerja. Nah, ini apalagi dari sisi kerjanya mereka sudah tidak saling. Ya, dari sisi kerjanya mereka ikhtilat, ya, dengan ya, rijal kaum laki-laki. Ya, pada usaha apa perkara-perkara yang memang itu adalah pekerjaannya laki-laki. Terkadang mereka keluar malam, ya, pulang pagi. Haram wanita keluar malam sendirian tanpa tanpa mahramnya itu. Nah, karena malam itu madonatul fasad. Malam itu tempatnya kerusakan. Yang sudah dolim kalau itu yang ditanyakan. Dalam keadaan dia tidak dalam keadaan darurat, ya. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan dia tidak dalam keadaan darurat. Kalau ada seorang ibu, suaminya meninggal, ya, dia mau cari kerjaan tidak ada sama sekali. Kalau dia harus keluar pabrik akan tambah repot, rusak, ya, hancur keluarganya karena nggak ada yang ngurusi anaknya. bahkan lebih terlantar dari yang ada. Maka di sini sesuai dengan keadaan kebutuhannya. Dia kerja sesuai dengan apa yang mencukupi, bisa menabung setelah ada uang untuk usaha yang lain, cari yang lebih barokah. Idza ta'aba, idza tazahama 'adadul mafasid, yurtakabu adna minal mafasid. Kalau ada seseorang yang dihadapkan dua kerusakan yang harus tidak bisa tinggalkan, salah satu harus dia lakukan, maka cari yang terkecil. Setelah ditimbang, lihat, ya, dikoreksi, dipandang, baik dari sisi din maupun dunia, cari yang terkecil, ya, dari keduanya, dan berusaha melepaskan diri kalau sudah bisa untuk pindah. Jangan keenakan. Ya, terkadang kita tidak memikirkan ke depannya. Ya, ketika ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang dilarang, ya, yang mana hal itu terkadang masih bisa untuk apa namanya, seperti tadi seorang wanita yang kerja, ya, dia menanggung keluarganya dan hal itu masih bisa untuk mengistiqomahkan dia. Misalkan kemudian dia keluar, ya, setelah keluar ternyata dia tidak ada kerjaan, dia tidak ada ma'isyah, ternyata malah tambah rusak. Ya, ketika dia kerja masih bisa jilbab, tapi ketika dia keluar kerja wala jilbab wala syai, rusak, hancur, binasa. Mana yang kira-kira lebih bagus? Ya, maka di sini harus banyak pertimbangan. Jangan, ya, secara yang tampak saja. Harus ada basirah yang ke depan. Kalau seperti ini gimana akibatnya? Kalau seperti ini akibatnya gimana? Kemudian ditimbang. Tapi kalau dia seorang yang beriman kepada Allah tentunya, meninggalkan semuanya dan bertawakal kepada Allah, itu lebih bagus. Tapi kalau, ya, dalam keadaan kita hidup pada zaman ini, pada zaman kekinian itu, kita meragukan, kita ragu dengan keimanan kita itu. Kita baru diuji dengan hal yang sekecil apapun, kefakiran sudah enggak bisa apa-apa kita ini. Ya, berapa banyak orang yang dulu istiqomah diuji dengan fakir, jebret, hancur. Ya, kenapa? Al-faqru aqrabu ilal kufri. Kefakiran itu lebih dekat kepada kufur. Ya, dan yang banyak, ya, orang yang kufur itu memang karena sebab fakir intens. Maka di sini orang harus punya fikih dalam setiap sesuatu. Tidak hanya fikih ibadah, fikih dalam muamalah, fikih dalam na'am menentukan sesuatu. Baik. Wallahu a'lam. Fadhal.